kanan saya, agar yang pintu di sebelah sana bisa dibuat jalan untuk yang baru datang dan mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Silahkan merapat ke depan. Baik, ahibati hafizakumullahu ta'ala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa insyaallah jika Allah masih memberikan umur kepada diri ini, maka setiap pekan kelima saya akan datang ke masjid ini untuk mengadakan kajian-kajian rutin yang di dalamnya kita membahas kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan apabila dia sudah berkaitan dengan kajian rutin, tidak seperti kedatangan saya pada waktu-waktu yang terdahulu hanya sebatas kajian-kajian tematik, maka saya sangat berharap kepada para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti kajian ini, yang pertama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena menimba ilmu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap muslim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menimba ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan tidak ada niatan kecuali hanya untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri dan juga dari orang lain, sehingga bisa beramal yang kelak menjadi bekal setelah kematian untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah niat yang ikhlas di dalam menimba ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'dilhu syai' idza shahhatin niyyah." Ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Kemudian beliau ditanya, "Wa kaifa tashihhu niyyatuhu?" Bagaimana niatnya menjadi ikhlas saat menimba ilmu? Maka beliau mengatakan, antanwiya fi nafsik rafa'al jahli an nafsik wa an ghairik. Meniatkan di dalam dirimu mengangkat kebodohan dari dirimu dan juga dari orang lain. Menimba ilmu harus ikhlas karena dia adalah ibadah kepada Allah. Tidak akan diterima ibadah tanpa keikhlasan. Menimba ilmu harus ikhlas. Tidak ada niatan untuk dunia, baik itu harta, tahta, ataupun wanita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi illa harramallahu alaihi jannah." Siapa yang menimba ilmu yang seharusnya ditimba karena Allah Subhanahu wa taala, lalu ia tidak menimbanya kecuali karena ingin mendapatkan secuil dari perkara dunia atau agar manusia menolehnya, memujinya, melainkan Allah haramkan atasnya neraka surga. Menuntut ilmu harus ikhlas. Tujuannya untuk mengangkat kebodohan, bukan untuk berbangga di hadapan para ulama, bukan untuk menghinakan, merendahkan orang-orang yang bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Barang siapa yang menimba ilmu untuk merendahkan orang-orang yang bodoh, untuk berbangga di hadapan para ulama, maka niscaya tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza, dan sesungguhnya baunya surga akan terdapat dari jarak yang sangat jauh. Artinya orang yang menimba ilmu agama kemudian tidak ikhlas, sangat dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Menimba ilmu agama harus ikhlas. Kalau tidak, maka dia yang akan pertama kali dibakar di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man tusa'aru bihin nar, bihimun nar." Orang yang pertama kali akan dibakar di dalam api neraka, salah satunya adalah man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu, liyuqala bihi alim, agar disebut sebagai seorang alim, agar disebut sebagai seorang ahli agama, qari, ahli baca Al-Quran, dan seterusnya. Maka ketika kita sudah mencanangkan untuk menimba ilmu agama dengan rutin, maka pada saat itu harus dengan niat yang ikhlas. Tidak akan ada manfaatnya juduk kita minimal 1 jam setengah, maksimal 2 jam setiap Jumat pekan kelima dinilai nol oleh Allah jika tidak ikhlas. Maka niatkan yang ikhlas. Kemudian yang kedua, menimba ilmu agama harus mempunyai adab. Salah satu adabnya adalah mencatat apa yang disampaikan. Ketika kajian tersebut sudah rutin, maka harus mempunyai kitab yang dikaji, harus mempunyai buku tulis sebagai catatan faedah-faedah yang disampaikan, harus membawa senjata untuk menimba ilmu agama. Tidak bisa dia cuma modal jiping, ngaji kuping, setelah itu dia pulang, tidak ada yang didapat, tidak ada yang dicatat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayduhu sayyid qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, maka ikatlah binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat. Ilmu itu bagai binatang buruan dan ikatannya adalah tulisannya. Ikatlah binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat, termasuk seorang yang dungu, bodoh, kuadrat, pangkat 9 adalah seorang yang mendapatkan binatang buruan kemudian dia lepas dan tidak dia ikat untuk bisa menikmati binatang buruannya tersebut. Maka ini adab yang sangat sangat dianjurkan saat menimba ilmu agama. Kemudian adab yang ketiga, yaitu adab di dalam bermajlis agar mendekat kepada yang mengajari ilmu agama, sebagaimana di dalam hadis Ummu Sunnah, induknya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebut juga hadis Jibril alaihi salam, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Jibril alaihi salam duduk menimba ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menanyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Maka beliau duduk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai asnada rukbatahu ila rukbataihi ila rukbataihi. Beliau menempelkan kedua lutut beliau kepada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahu ala fakhidhayhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ada dua tafsiran di situ, meletakkan kedua tangan Jibril alaihi salam di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking ingin merendahnya di hadapan orang yang ditimba ilmu darinya. Ada yang mengatakan dari para ulama, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha Jibril alaihi salam menunjukkan kekhusyuan, dekat dengan yang ditimba ilmu darinya. Ini adab yang sangat agung. Maka sekiranya saya tidak perlu lagi untuk menyebutkan kepada para ikhwah sekalian, terutama para lelaki, untuk mendekat saat menimba ilmu agama, mendekat kepada yang mengajar saat menimba ilmu agama. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, adapun yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu adalah kitab yang erat kaitannya dengan disiplin ilmu muamalah. Saya sering mengatakan bahwa di dalam agama Islam ada namanya disiplin ilmu yang berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan seorang muslim di dalam hatinya, hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ada yang berkaitan dengan disiplin ilmu ibadat, ibadah-ibadah praktis atau non-praktis yang kita haturkan kepada Allah Jalla fi'ullah. Ada yang berkaitan dengan muamalah. Nah, kitab yang kita bahas, karena saya melihat ustaz-ustaz yang lain, baik itu al-ustaz al-fadil Ustaz Ahmad Jumari hafizahullah, saya ucapkan ahlan wa sahlan datang ke Masjid Al-Amin ini. Kemudian juga al-ustaz Abu Alfa, Ustaz Asra, dan mudah-mudahan bisa bergabung kepada kita Ustaz Abdul Rahman Sumba hafizahullah ta'ala. Mereka-mereka membahas tentang akidah, membahas tentang muamalah, jual beli, membahas tentang manhaj dakwah salafus saleh. Maka saya ingin mengisi dari sisi yang lain agar pekerjaan bisa bersatu bersama-sama untuk mencerahkan dakwah sunnah ala fahmi salafil ummah di kota Samarinda ini. Maka saya mengambil sisi muamalah dalam malam ini secara rutin insyaallah ta'ala ke depannya, yaitu yang berkaitan dengan interaksi orang tua dengan anaknya, interaksi orang tua dengan anaknya. Kitab yang saya bahas yaitu kitab yang berjudul Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kitab ini ditulis oleh seorang syekh yang bernama Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, dan beliau lahir di kota Halab bahasa Arabnya dan Aleppo di bahasa Latinnya, yaitu di negeri Suria pada tahun 1344 Hijriah. Sekarang kita 1440 Hijriah, berarti hampir berapa tahun? Hampir 100 tahun kelahiran beliau, dan itu bertepatan dengan tahun 1925 Masehi. 1925 Masehi. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, sedikit biografi beliau sebagai ta'adduban kita kepada penulis kita, adab kita kepada penulis kita. Dan kedepannya saya akan mengatakan beliau adalah penulis tanpa harus menyebutkan nama syekhnya, penulis rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau berumur 10 tahun, maka beliau belajar sebagaimana anak-anak umat Islam lainnya, belajar tulis, baca tulis, dan belajar membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau masuk ke madrasah tahfidz dan menghafalkan Al-Quran sekitar 5 tahun. sampai akhirnya beliau hafal dari umur 10 tahun beliau tersebut. Jadi sekitar umur 15 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau masuk madrasah di kota Aleppo ataupun kuliah Asy-Syar'iyyah At-Tajhiziyah, kuliah syariat. Kemudian setelah itu masuk kepada Tsanawiyah Asy-Syar'iyyah. Lalu setelah itu, setelah lama beliau belajar di Suriah, maka kemudian beliau mengajar selama 29 tahun di kota Aleppo. Pada tahun 1399 beliau umrah ke kota Mekah dan bertemu dengan Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdul Rahman Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan akhirnya beliau belajar dari Al-Syeikh bin Baz rahimahullah aqidah salafiyah. Kemudian setelah itu akhirnya Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menunjuk beliau sebagai seorang pengajar di Masjidil Haram Mekah semasa haji. Kemudian setelah selesai haji, maka beliau kembali ke Yordania untuk berdakwah di Yordania. Kemudian setelah itu, para ikhwan dirahmati oleh Allah, pada tahun 1400, berarti 40 tahun dari sekarang, 1400, pada bulan Ramadhan beliau kembali berumrah ke kota Mekah dan akhirnya tinggal di sana sampai musim haji. Kemudian akhirnya beliau mengajar selama itu di sebuah sekolahan yang sampai sekarang masih ada, namanya Darul Hadith di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau mengajarkan tafsir, tauhid, Quran, Al-Karim dan lain-lainnya. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, beliau akhirnya wafat di kota Mekah pada tanggal 1 Zulhijjah hari Jumat, 1 Zulqa'dah hari Jumat, pada tahun 1431 Hijriah. Berarti sekitar 12 tahun yang lalu beliau wafat. Maka ini adalah ulama Islam abad ke-15 Hijriah ini, salah satunya adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Zamin Zainu rahimahullahu ta'ala. Jujur saja, kitab-kitab beliau pendek-pendek dan ringkas-ringkas, tetapi isinya semua adalah penting-penting. Saya beberapa kali dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan beberapa penjelasan tentang kitab-kitab beliau. Di antaranya yang akan saya baca juga di masjid ini, Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Kenapa saya pilih kitab tersebut? Karena kitab tersebut mencakup semua yang, hampir semua yang diperlukan oleh kaum muslimin dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian saya pernah juga membahas kitab yang beliau dan sekarang masih dibahas, yaitu Khudh Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnah Ala Fahmi Salafil Ummah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Maka inilah beliau penulis kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak. Dan kitab yang berbahasa Arab seperti ini bentuknya, ya, saya tidak membawa dalam bentuk materinya tetapi dalam bentuk soft filenya seperti ini, Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, wa ma huwa wajibul aba wal abna, dan apa kewajiban para orang tua dan anak-anak. Baik, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita memulai membaca kitab ini. Kita mulai dari muqaddimah yang Syekh Muhammad bin Jamil Zainu sampaikan. Qala al-musannif rahimahullah, penulis rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya kitab-kitab beliau, terutama yang juga ini yang kita bahas ini, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka saya sangat berharap kepada para jamaah sekalian, Bapak Ibu, agar mencari terjemahannya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Terjemahannya seperti itu. Penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan juga kitab-kitab yang saya bahas ini kebetulan adalah pertemuan pertama, jadi sekalian saya menjelaskan kitab-kitab yang saya bahas di Masjid ini di pekan kelima besok, seperti Sabtu pagi jam 9.30 sampai 11.30, itu adalah kitab penjelasan Al-Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan hadis 40 hadis Nawawi. Maka antum bisa membawa matannya saja. Antum bisa membawa matannya saja. 40 hadis Nawawi. Yang akan kita jelaskan besok insyaallah taala. Kemudian sorenya besok saya membahas fikih Syafi'i, karena saking pentingnya fikih ini, karena kita ditinggal di negeri yang mengklaim bahwa mereka adalah bermadzhab Syafi'i. Maka kita bahas fikih Syafi'i. Salah satu fikih Syafi'i yang sangat mu'tamad adalah matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan matan Muqaddimah Al-Hadramiyah adalah sejenis matan Ghayah At-Taqrib. Ghayah At-Taqrib matan yang terkenal di tengah kaum muslimin. Tetapi yang lebih bersandar kepada madhab adalah matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kemudian ba'da maghrib besok, ini salah satu pelajaran yang saya pribadi sangat menyukainya, dan saya berharap kaum muslimin juga bisa menyukai, karena ini mahbub ilan nafs, dicintai oleh jiwa. Karena kita mengaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita belum pernah bertemu dengan beliau. Maka minimal kita di dunia sebelum di akhirat kelak, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau bertemu dengan kita. Minimal di dunia kita mempelajari sifat-sifat fisik dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya saya ingin belajar bersama, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kitab yang akan kita bahas adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab sifat-sifat fisik dan sifat-sifat akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab lama, kitab ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-3 Hijriah atau ke-4 Hijriah. Jadi sekitar 1400 tahun yang lalu kitab ini sudah ada. Kemudian termasuk yang saya berharap juga dibeli kitabnya adalah bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat di hari Ahad paginya. Saya akan bahas itu di masjid ini Ahad paginya, dan itu semua sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Taujihat Islamiyah li islahil fardi wal mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Ini semua karena kita sudah menganjak naik kelas kita. Kedatangan saya ke Samarinda sudah naik kelas. Bukan hanya sekedar kajian tematik tablik akbar, akan tetapi kajian kitab. Kajian yang membahas sebuah kitab. Maka saya sangat berharap para ikhwah mempunyai kitabnya. Kemudian juga sangat berharap kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin agar menyediakan papan tulisnya, karena kadang-kadang ada sesuatu yang ingin saya tulis sebagai bentuk lebih penjelasan kepada jamaah sekalian sehingga ilmunya benar-benar bermanfaat. Nah, itu sekitar kedatangan saya di pekan, setiap pekan kelima. Jadi minimal maksimal setahun 4 kali. Cukup insyaallah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Musannif rahimahullah, penulis rahimahullahu taala, ketika menulis ini, sebelum menulis, memulai kitab beliau, maka beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mencontoh Al-Quran. Mencontoh Al-Quran, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran di setiap suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya, ini bentuk mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua, kenapa penulis Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah adalah wahyu yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa penulis memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu mensuri tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau menulis surat-surat kepada pembesar-pembesar, raja-raja. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah, dari hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW mengirim surat kepada Herakl atau Heraklius. Beliau menulis bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah, Abdullah wa Rasul, hambanya, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius pembesar Raja Romawi, semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya penulis mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebab yang keempat, yaitu bertabarruk dengan nama Allah. Karena di dalam bismillah ada tiga nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertabarruk, mengambil berkah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, agar kitabnya berkah dan fi'lan berkah, dan benar-benar memang penuh dengan berkah kitab ini. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sini-sini saya ingin mengingatkan, ada satu hadis yang hadisnya lemah, tetapi para ulama talaqahu bil qabul, para ulama menerimanya dengan mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini tentang bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillah fa huwa aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut terputus berkahnya. Hadis ini lemah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Ibnu Imran, dan dia adalah seorang perawi yang lemah sekali. Ibnu Imran seorang perawi yang lemah sekali, tetapi para ulama mengamalkannya, hadis ini. Ya, maka sangat dianjurkan setiap kita memulai sesuatu, maka ucapkanlah bismillah. Tetapi saya ingin mengingatkan di sini, ada di media sosial tersebar bahwa pendapat yang benar kalau kita menulis WhatsApp, di grup WhatsApp, mengirim SMS, maka jangan dengan Assalamualaikum. Tetapi yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ini baca? Ya, yang punya media sosial pernah membacanya? Ya, betul? Maka hadza ala la ala la ala iflaqi. Ini perkataan tidak sebebas itu. Maksudnya, kalau seandainya seseorang menulis sesuatu kepada orang lain dikirimkan, entah itu lewat SMS, WhatsApp, atau direct message, ataupun messenger pada Facebook, atau apapun, maka bukan berarti harus menulis Bismillah kemudian tanpa salam, tidak. Tetapi lihat konteks pembicaraan. Artinya begini, kalau orang saling mengirim WhatsApp, itu bukankah dia sedang seperti berbicara langsung? Maka kalau seandainya pembicaraan tersebut mulai diawali, maka pakailah salam. Ini ujuk-ujuk datang, Bismillah, Ustaz. Salam dulu. Kalau seandainya pembicaraannya baru, misalkan baru hari ini, misalkan baru tadi pagi, setelah terputus tadi malam, maka ucapkanlah salam. Ya. Tapi kalau seandainya sudah lama berbicara, kemudian terputus beberapa jam, mungkin bisa dengan Bismillah. Jadi ucapan tadi bahwasanya sebenarnya bukan dengan Assalamualaikum menulis WhatsApp, tetapi dengan Bismillah, mencontoh dengan yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, itu bukan secara umumnya. Artinya tidak mesti harus selalu seperti, tapi lihat kondisi dan konteksnya. Nah, silahkan azan dulu. Azan? Sudah azan? Saya minta air hangat. Air putih. Ya, kita lanjutkan. Saya masih bingung apakah kita sholat ataukah kita lanjutkan. Tapi untuk pertama ini saya akan lihat sholat dulu, nanti saya minta masukan dari para jamaah sekalian. Kita lanjutkan, nanti baru sholat ya, atau baru lanjutkan sampai selesai, sampai pertanyaan baru sholat ya akhir. Mana yang tampil? Hah? Sholat dulu? Baik. Kita sholat dulu karena semuanya ingin sholat. Mungkin ada yang ingin ada kegiatan-kegiatan, tetapi saya berharap habis sholat kita lanjutkan kajian. Jangan gulikan ya. Ya, ini yang bisa sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah taala. Para ikhwah, kita lanjutkan pembacaan kitab Kaifa Nurabbi Auladana yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Beliau kemudian mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang beliau sebutkan ini adalah disebut dengan khutbah hajah, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca ini pada khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Mohon ibu-ibu didengarkan. Ya. Kemudian khutbah ini disebut dengan khutbatul hajah. Kenapa disebut dengan khutbatul hajah? Khutbah yang dibaca ketika seseorang ingin menyampaikan hajat sesuatu, itulah yang disebut dengan khutbatul hajah. Khutbah yang disampaikan ketika seseorang ingin menyampaikan hajat sesuatu. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khutbatul hajah sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat dari Al-Qur'an. Ini saking pentingnya khutbatul hajah. Kemudian terjadi khilaf di antara para ulama, apakah khutbatul hajah bisa dipakai, ditulis saat menulis kitab. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ketika khutbah. Khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, atau khutbah ketika beliau naik ke atas mimbar untuk menyampaikan sesuatu. Maka terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya khutbatul hajah laisat sunnatun fi ibtida'i al-kitabi wa ta'lif. Laisat sunnatan fi ibtida'i al-kitabi wa ta'lif. Bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat memulai menulis kitab ataupun menulis surat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat. Maka tidak ada satupun yang dimulai dengan khutbatul hajah. Sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i di dalam kitab beliau Fathul Bari, jum'at kutubun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-muluk wa ghairihim falam yaqa fi wahidin minha al-bada'tu bilhamdi bal bil basmalah. Artinya dikumpulkan seluruh surat-surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan kepada selain raja, maka tidak terdapat di dalam salah satu dari surat-surat tersebut dimulai dengan khutbatul hajah, tetapi beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pendapat yang pertama. Dan di sana ada pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya khutbatul hajah juga ditulis saat seseorang memulai apapun diantaranya menulis kitab. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa khutbatul hajah juga ditulis saat seseorang menulis kitab. Ala kullin, yang penting inilah yang disebut dengan khutbatul hajah, dimulai dari innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kita memujinya, meminta tolong kepadanya dan beristighfar kepadanya, dan kita berlindung dengan Allah dari keburukan diri-diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Di dalam khutbatul hajah di sini terdapat faedah yang menarik, bahwasanya seorang muslim tidak akan sanggup untuk taat kepada Allah, baik mengerjakan kewajiban atau meninggalkan maksiat, kecuali dengan permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang minimal 17 kali sehari semalam kita baca, di dalamnya terdapat hal ini. Tidak bisa kita beribadah kecuali dengan minta tolong. Padahal minta tolong adalah jenis ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pelajarannya, kata Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, "Dzakara al-isti'anah ba'da al-ibadah ma'a annaha minha." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minta tolong, isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong setelah menyebutkan ibadah, padahal isti'anah adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Artinya sepertinya tidak perlu menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Minta tolong ini jenis ibadah. Kenapa disebutkan oleh Allah isti'anah, minta tolong, setelah menyebutkan ibadah secara umum? Karena seorang hamba tidak akan sanggup beribadah apapun, baik dengan mengerjakan kewajiban atau meninggalkan maksiat, kecuali dengan pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pelajaran menarik dari khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memujinya, kami meminta pertolongan kepadanya. Minta pertolongan untuk apa? Untuk bisa memuji Allah. Minta pertolongan untuk apa? Untuk bisa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan yang sering diulang-ulang oleh Syekh kita, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullahu taala, "Ad-du'a miftahu kulli khair." Catat itu, jadikan keyakinan dalam hati. Doa kunci segala kebaikan. Ingin taat, doa. Ingin menjauhi maksiat, doa. Jangan pernah bersandar kepada diri masing-masing, karena tidak akan pernah sanggup. Ini pelajaran dari khutbatul hajah. Nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah. Di sini juga terdapat pelajaran. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapapun. Fala mudhillalah. Ini kalau ada papan tulis saya jelaskan. Maka nanti kalau bisa besok sudah ada. Fala, dan saya minta yang besar. Ya. Fala mudhillalah. Maka jangan, maka tidak ada yang menyesatkannya satu orang pun. La di sini adalah lamun nahi, lamun nafi. Lam peniadaan. Mudhillah adalah kata nakirah yang menunjukkan apabila kata nakirah sesudah peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya siapa saja, man di situ ismul mausud yang menunjukkan juga kepada keumuman. Siapapun yang diinginkan diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkannya. Di sini pelajarannya adalah berharganya hidayah. Berharganya hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seorang Salman dari Persia, bukan Arab, bukan keturunan Rasul, tetapi ketika hidayah menyapa, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ketika Bilal bin Rabah mendapat petunjuk dari Allah, hidayah, hidayah menyapa beliau, meskipun budak kasta rendahan menurut orang Quraisy Arab, mantan budak, disiksa oleh Uqbah bin Abi Mu'ayn, tetapi ketika hidayah menyapa, maka pada saat itu tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan ini bantahan kepada kaum jahiliyah, kaum kafir Quraisy, yang salah satu karakter mereka adalah mereka menolak agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kenapa? Karena kata mereka, pengikut mereka, pengikutmu wahai Muhammad, badiyar ra'i. Orang yang tidak berpikir, hanya sekedar ikut-ikutan. Maka jawaban kita adalah bahwasanya bukan ikut-ikutan, tetapi hidayah sedang menyapanya. Karena kalau seandainya sudah hidayah menyapa, la mudhillalah, tidak ada yang menyesatkannya siapapun penyesatnya. Di sini pelajarannya adalah berharganya hidayah. Bagaimana seorang istri Firaun dan tukang sisir anak perempuan Firaun beriman, sedangkan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut tidak beriman. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqaumiz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu Asiyah istri Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun, yang mana istri Fir'aun tersebut berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Lihat, istri pengaku Tuhan beriman. Maka anda-anda dan saya yang sudah beriman, ya nikmati hidayah tersebut. Hidayah itu adalah nikmat terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Dia mahal, jangan dimain-mainkan dengan membaca kitab-kitab syubhat, tulisan-tulisan syubhat, nonton video-video syubhat. Jangan baca. Ini sebagian penimba ilmu agama baru sekali dua kali ngaji di Masjid Al-Amin langsung jadi Syekhul Islam. Baca buku-buku syubhat, baca video-video syubhat. Kalau tidak paham baru nanya ustaz. Ustaz, ini ada syubhat, tolong bantah ustaz. Ente kenapa baca? Ya hidayah itu mahal para ikhwan. La mudhillalah. Yang sudah Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa mereka menyesatkannya. Bagaimana mahalnya hidayah ketika seorang istri Nabi tidak beriman, anak Nabi tidak beriman, pak bapak Nabi tidak beriman. Azhar alaihissalam, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak beriman. Maka ini pelajaran penting dari khutbatul hajah. Wa man yudhil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan, siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, siapapun. Sama tadi penjelasannya, fala hadiyalah, la lamun nabi, lam peniadaan yang artinya tidak ada. Hadiyah adalah kata nakirah. Kata nakirah jika terletak setelah peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah telah menetapkan si fulan sesat, tidak akan bisa diberi petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka sekali lagi di sini mahalnya hidayah. Jangan bermain-main dengan hidayah. Jangan membahayakan hidayah kita dengan mengulik-ulik hal-hal yang syubhat, dengan mengulik-ulik hal-hal yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam khutbah haji disebutkan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, semata tiada sekutu baginya siapapun. Pengerti terjemahan yang benar dari la ilaha illallah adalah tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Adapun terjemahan sebagian orang, tidak ada pencipta selain Allah, maka ini adalah kurang sempurna. Betul, tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi yang mengatakan seperti ini bukan hanya orang Muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab menyatakannya. Abu Jahal menyatakannya. Dan seluruh orang-orang kafir Quraisy menyatakannya, tidak ada pencipta selain Allah. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka mereka niscaya akan mengatakan Allah. Surat Luqman ayat 25. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Siapakah yang menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Di sinilah letaknya, letak kurang sempurnanya arti la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Maka yang benar adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Itulah yang membedakan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang bertauhid kepada Allah dengan orang musyrik. Abu Lahab, Abu Jahal masih menyatakan tiada pencipta selain Allah, tetapi masih diperangi oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya mereka musyrik kafir. Pernyataan mereka tidak ada pencipta selain Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam adalah ketika pernyataannya mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada sembahan, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Itulah pengertian yang benar, arti yang benar dari la ilaha illallah. Ada lagi sebagian orang yang keliru dalam mengartikan la ilaha illallah, yaitu dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan real kehidupan manusia. Kenapa? Karena ada Tuhan selain Allah. Orang Yahudi menyembah Uzair, Tuhan selain Allah. Orang Nasrani menyembah Yesus, Tuhan selain Allah. Wa qalatil Yahud Uzair ibn Allah. Kaum Yahudi berkata Uzair anak Allah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Dan kaum Nasrani mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam anak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sembah. Ini menunjukkan ada Tuhan-Tuhan selain Allah di atas muka bumi. Kaum musyrikun menyembah sapi, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah sungai, menyembah matahari. Ini menunjukkan ada Tuhan selain Allah. Tetapi Tuhan-Tuhan semua itu tidak berhak disembah. Makanya kalau ingin mengartikan dengan Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak atau yang hak kecuali Allah. Nah, itu baru benar. Adapun hanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini mendustakan Al-Quran dan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Maka yang benar, tidak ada Tuhan yang hak atau tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Jalla fi'ala. Kenapa saya berhenti di sini para ikhwan? Karena la tu'rafu ad-da'watu as-salafiyyah illa bidakwatiha ila tauhid. Dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwahnya kepada tauhid. Seorang pendakwah salaf harus fasih, lancar berbicara tauhid. Harus fasih dan lancar berbicara tauhid, tidak gagap. Karena tauhid makanannya sehari-hari. Tauhid simbol dakwah salafiyah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu simbol dakwah yang diusung oleh para nabi dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar ia menyeru kepada Allah dan menyeru kepada umatnya agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan tagut, sembahan selain Allah. Di dalam surat Al-Anbiya, surat Hud, Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan tentang dakwahnya para nabi. Wa ila madyana akhahum Syu'aib, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Madyan diutus nabinya, Nabi Syu'aib. Dakwahnya Nabi Syu'aib, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selain Allah, tauhid. Maka dakwah salaf senantiasa simbolnya adalah mendakwahkan kepada tauhid. Nabi kita Muhammad shalawatu rabbi wa salamu wa barakatuh alaih, ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, dai pertama yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, innaka ta'ti qawman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum shahadati an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi di Yaman orang-orang dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka jadikanlah dakwahmu yang pertama mengajak kepada tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya saya berhenti tadi sini. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Pelajaran dari ini, gelar yang paling cocok dimiliki oleh Nabi Muhammad bin Abdullah adalah sallallahu alaihi wasallam. Mana salawat antum? Yang saya berharap apabila diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah. Karena itu tanda kita tidak bakhil kepada diri kita sendiri. Gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling cocok, yang tidak ada ifrat atau tafrit, tidak ada terlalu berlebihan mengagungkan Nabi sampai sederajat dengan Allah, sampai dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karam dengan Allah. Karam dengan apa? Karam. Ya? Atau tidak terlalu merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka derajat beliau yang paling cocok adalah Abdullah wa Rasuluh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, mengisrakan hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba, makhluk, tidak diciptakan dari cahaya. Makhluk diciptakan dari keturunan Adam, dari tanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turab." Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa seperti Nabi Adam, diciptakan dari tanah. Makanya Allah sering menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Bukan manusia dari cahaya, bukan. Manusia seperti kalian. Dan ini bukan tawadhu. Ini menjelaskan tentang hakikat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan, "Lau kana Muhammadun 'abdallah fala yu'bad." Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, maka tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak kita berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhak kita meminta rezeki, anak, sembuh penyakit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kepada siapa? Allah jalla fi'ala. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Ini ahibati hafizakumullah. Letakkan ini sebagai derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ubudiyah. Beliau adalah Abdullah wa Rasulullah. Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan, "Lau kana Muhammadun Rasulullah fala yukadzdzab." Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang sebuah segala sesuatu harus perlu kebiasaan. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawatlah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Seorang yang bakhil adalah yang jika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, maka dia tidak berselawat atasku. Maka ini perlu kebiasaan. Pada ikhwan yang dirahmati Allah, Rasulullah kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawat, maka tidak boleh didustakan. Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, tidak boleh didustakan. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu syariat, baik itu kabar, harus kita yakini seyakin-yakinnya, tidak ada boleh keraguan di dalamnya sedikit pun. Itulah letak yang gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Yang dengan gelar tersebut kita tidak akan terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan meletakkan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga sejajar dengan Allah, ataupun tidak akan jafa merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga seperti manusia biasa. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian beliau mengatakan, "Amma ba'du." Amma ba'du istilah. Tadi saya minta hangat, ini panas. Amma ba'du. Istilah orang Arab untuk memotong perkataan sebelumnya dan ingin memulai perkataan setelahnya yang tidak ada hubungan dengan sebelumnya, itu namanya amma ba'du. Ini antum kalau dapati amma ba'du, itu adalah istilah orang Arab, kata istilah orang Arab untuk memotong perkataan sebelumnya untuk memulai perkataan selanjutnya yang tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Fa inna maudu'a tarbiyatil auladi muhimun jiddan. Sesungguhnya tema pendidikan anak penting sekali. Dan ini benar. Ya, kenapa penting? Dilihat dari beberapa sisi. Catat para ikhwan. Kenapa pendidikan anak penting? Satu, karena anak termasuk nikmat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tema pendidikan anak penting, karena anak termasuk nikmat yang akan kelak di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullah lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah, nikmat dari Allah untuk kalian. Kemudian setelah bersabda seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Allah memberikan anugerah nikmat kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan. Dan memberikan anugerah nikmat kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak laki-laki. Kemudian di ayat yang ke-50, Allah berfirman, atau Allah menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan, dimix laki-laki dan perempuan, orang tua mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul, innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Maka karena dia nikmat, pasti akan ditanya oleh Allah. Ini pentingnya tema pendidikan anak. Anak nikmat yang pasti akan ditanya oleh Allah, karena Allah berfirman, ini surat apa ini? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surah apa? At-Takatsur. Kemudian kamu akan benar-benar ditanya nanti pada hari kiamat, 'anil na'im, tentang nikmat. Dan salah satu nikmat adalah apa tadi? Anak. Di sini letak pentingnya tema pendidikan anak, karena dia nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Seorang lelaki, suami, bapak adalah pemimpin bagi orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, dan ia penanggung jawab atas mereka. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an auladihi. Dan seorang perempuan, istri, ibu, dia pemimpin di rumah suaminya. Dia yang mengurus suaminya, mengurus rumah suaminya, dan bertanggung jawab atas anak suami dan rumah suami. Dari hadis ini para ikhwah, digaris bawahi baik-baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang anaknya oleh Allah sebelum anaknya ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada orang tua. Ini hati-hati, ya, terutama para lelaki. Jangan enak aja buat anak, nggak dididik, ya, habis puas dari satu, bikin lima, cari yang lain pabriknya, nggak pernah didik kaminya, ya, harus dididik, karena kita sebagai orang tua akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana sikap kita, pengurusan kita terhadap anak kita, sebelum anak kita ditanya tentang baktinya kepada orang tuanya. Paham dong? Paham ini? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu pentingnya anak yang pertama, tema pendidikan anak. Yang kedua, pentingnya tema pendidikan anak, para ikhwah, yang kedua, anak bisa menjadi pintu surga terbesar bagi orang tua, dan sebaliknya bisa menjadi pintu neraka paling cepat bagi orang tua. Kalau seandainya orang tuanya saleh dan mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, maka anak tersebut menjadi pintu terbesar bagi orang tuanya masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Idza matal insan inqata anhu amalu illa min thalathah. Jika seorang manusia meninggal, terputus darinya amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara. Min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, tidak pernah terputus amalnya. Meskipun si mayat ini sudah menjadi tulang, satu tulang ekor, seluruh tulangnya habis, tinggal satu tulang ekor. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma syai'un minal insan illa dali, tidak ada sesuatu dari manusia kecuali hancur, illa adbul zanab wa minhu yurakkabu yawmal qiyamah, kecuali satu tulang ekor yang dengannya Allah akan menciptakan manusia, menumbuhkan manusia kembali di hari kiamat kelak. Tetapi terus ada pahala mengalir. Apa itu pahala sedekah jariah? Yang kedua, aw ini menyuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga, aw waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Di sini letak pentingnya tema pendidikan anak. Dia bisa menjadi pintu surga yang terbesar bagi orang tua. Dan sebaliknya, bisa menjadi pintu neraka yang tercepat bagi orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamut yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan wewenang untuk mengurus keluarganya, istri, anak-anaknya, pada hari ia meninggal dalam keadaan ia menipu anak dan istri-istri, anak-anak dan istrinya, melainkan diharamkan atasnya raihatul jannah, mencium bau surga. Hati-hati para ikhwan yang salah didik terhadap anak, terutama ya handphone, gadgetmu. Iya, anaknya anteng tapi merusak. Anak kelas 3 SD, anak-anak saya sering curhat ke saya, "Bah, hampir semua bah kawan-kawan saya punya handphone, punya Instagram, ya, punya YouTube. Hey guys, la haula wala quwwata illa billah. Hey guys, ya." Saya kemudian saya tanya, berapa orang yang punya? Ayah, nama anak saya Suraya, ayah, dia menghitung, mungkin cuma 3 orang, bah. Maka saya tanya, apa manfaatnya? Gak ada, cuma gitu-gitu aja. Ya sudah, berarti gak ada manfaat. Anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, hey guys, innalillah. Nih, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati apa yang kamu kasih kepada anak-anakmu. Iya, mungkin dia diam karena bapaknya juga ingin hey guys. Ya dia anaknya nonton, main game, nonton. Ya hati-hati, jangan sampai kita disebut sebagai orang tua durhaka. Jadi ada istilah, pak, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Juga ada istilah uququl aulad, durhaka kepada anak, dengan memberikan asupan makanan, mainan yang membahayakan agama dan dunianya. Maka dia bisa menjadi pintu paling cepat memasukkan seorang orang tua ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama anak-anak perempuan. Saya ingin berkisah di sini. Kita pernah berkunjung ke Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, ke rumah beliau. Kemudian beliau bercerita, ada seorang teman saya mempunyai anak, mempunyai anak 5, semuanya perempuan. Maka dia berkata kepada istrinya, "Ini hamil kamu sekarang harus laki-laki. Kalau tidak, saya nyari tempat produksi baru." Hamil istrinya, istrinya sudah pasrah. Ya, istrinya sudah pasrah. Kemudian lahirlah anak perempuan lagi. Maka sang suami masih bersabar memberikan kesempatan. Ini terakhir nih ya. Kalau seandainya perempuan lagi, maka saya akan mencari yang lain. Suatu saat suaminya bermimpi, dan ini mimpi hakiki. Kemudian bermimpi di akhirat, dia dihisab, dinyatakan sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah. Lalu ketika mau masuk neraka, pintu yang pertama, ada anak perempuan pertamanya yang menghalanginya. Selamat dia. Masuk neraka, pintu yang kedua, ada anak perempuan nomor dua yang menghalanginya. Karena memang anak perempuan, kunna hijaban minan nar. Kalau seandainya kita didik mereka dengan baik, kita berikan makan, pakaian, kemudian didikan yang baik, mereka akan menjadi hijab, penghalang bagi orang tuanya dari neraka. Pintu ketiga, anak yang ketiga. Pintu keempat, anak yang keempat. Pintu kelima, anak yang kelima. Pintu keenam, anak yang keenam. Dia ingat istrinya sedang hamil yang ketujuh. Kalau begitu harus perempuan. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, bangun dia. Dia bilang ke istrinya, sini, ini harus perempuan. Istrinya bingung. Akhirnya ketika melahirkan, yang keluar adalah anak laki. Si istrinya senang, lihat ini anak laki. Kata suaminya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Neraka ini. Maka barefa yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan anugerah kepada siapa dikehendakinya anak perempuan. Nah, itu sedikit pentingnya tema pendidikan anak. Yang pertama, dia adalah nikmat yang akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, dia adalah pintu antara dua pintu, surga ataupun nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis berarti beliau siapa? Syekh Muhammad Jamil Zain. Yatawaqqafu alaihi maslahatul aba wal abna'i ma'an. Berdiam atasnya kebaikan bapak, orang tua, dan anak secara bersamaan. Jadi ketika kita membicarakan pendidikan anak, maka di sini kita sedang membicarakan nasibnya anak dan nasibnya orang tua secara bersamaan. Bal yutawaqqafu alaihi mustaqbalul ummah wal mujtama'. Bahkan ketika sedang membicarakan pendidikan anak, maka kita membicarakan tentang nasib umat dan masyarakat secara umum. Lidzalika ihtammal islam, ihtamma bihil islam. Oleh sebab itulah Islam sangat memperhatikannya. Wal murabbun, dan sangat diperhatikan juga oleh para ahli pendidikan. Wa ala ra'sihimur rasul al muallim, dan pendidik yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan contohkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap pendidikan anak. Bahkan beliau ketika bertemu dengan anak-anak, beliau pegang pipi anak-anak tersebut satu-satu. Beliau salami, beliau ajak ngobrol anak-anak tersebut. Karena saking memperhatikannya pendidikan anak. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'athahu Allah mualliman wa mursyidan lil aba'i wal abna liyakfula lahumus sa'adah fid dunya wal akhirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar, pemberi penyuluhan untuk orang tua dan anak-anak agar menjamin bagi mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di sini terdapat pelajaran menarik. Metode pendidikan apapun bagi umat Islam tidak ada yang lebih mujdi, lebih manjur, lebih mandi kalau kata orang Jawa, dibandingkan metode yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah kita. Tidak ada metodologi pendidikan yang paling manjur dibandingkan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalik najidul Qur'an al-Karima alladhi fihi salahuna wa falahuna yadhkurullahu ta'ala fihi qasasan tarbawiyatan nafi'atan ka qissati Luqmanil Hakim. Oleh sebab itulah kita dapati di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang mana dalam Al-Qur'an Al-Karim terdapat kebahagiaan kita, kebaikan untuk kita. Allah Jalla fi'ula menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim kisah-kisah yang penuh dengan pendidikan yang bermanfaat, seperti kisahnya Luqman Al-Hakim. Nanti saya akan ceritakan siapa Luqman. Luqman adalah seorang ahli ibadah. Khilaf di antara ulama siapa beliau, apakah kedudukannya seorang hamba Allah yang saleh, wali Allah yang saleh, ataukah seorang nabi. Khilaf di antara para ulama, saya akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang kelak. Dan Luqman Al-Hakim alaihi salam, beliau hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Seperti kisahnya Luqman Al-Hakim, wa huwa yusi waladahu biwasaya nafi'ah muhimmah. Beliau mewasiatkan kepada anaknya dengan wasiat-wasiat yang bermanfaat dan penting, kita akan bahas nantinya. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu fi nafsi ibni ammihi Abdullah ibni Abbasin aqidat at-tauhid mundu sighar. Dan ini Rasulullah shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi menanamkan di dalam diri anak pamannya, sepupu, lihat. Anak paman berarti apa? Sepupu. Abdullah bin Abbas, karena Abbas adalah paman Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai anak 5, ya. Abdullah bapaknya Nabi Muhammad SAW, Abbas, Abdul Uzza itu Abu Lahab, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib, ya, itu pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mewasiatkan kepada sepupunya, ya, yaitu menanamkan akidah tauhid dari mulai kecil. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi yang akan kita bahas nanti. Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas bercerita, kuntu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di belakang beliau, naik onta. Kemudian beliau berkata, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda, anak yang baru berumur 10-an tahun, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini pendidikan tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menanamkan akidah tauhid. Maka para ikhwah, ini sedikit ya contoh, nanti kita akan bahas dalam-dalam bahwasanya jangan pernah mengajari anak-anak kita ketika Idul Adha, Idul Fitri. Coba tuh sana minta zakatnya sama omu sana, dia bagi-bagi zakat sekarang. Jangan. Biasakan anak kita memberi bukan meminta. Dan jika minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta, wahai sepupuku, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diajari dari mulai semenjak dini. Bukan diajari minta kepada boneka, baling-baling bambu. Ada. Tontonan yang ditonton oleh anak muslim yang haram untuk ditonton. Ya. Wa sayajidul qari'u hadza kullahu ma'a ghairihi min wajibil aba wa nahwil abna. Wakadzalika wajibul abna nahwil abwain fi hadhihi risalah. Dan para pembaca yang budiman akan mendapatkan ini semua di dalam risalah ini dan selainnya dari kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya, demikian pula kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tuanya di dalam risalah ini. Wallaha as'al an yanfa'a biha al-qurra wa yaj'alaha khalisatan li wajhil karim. Hanya Allah yang aku minta. Ketika disebutkan Allah lebih dahulu sebelum kata permintaan, itu menunjukkan kepada tauhid. Wallaha as'al, hanya Allah. Ya, makanya saya katakan Anda bisa mengukur ini pendai salaf atau tidak, lihat dia ketika berbicara apakah dia fasih berbicara tauhid atau tidak. Itu barometer. Wallahu as'al, ketika didahulukan Allah sebelum meminta, sebenarnya kita bisa saja menyebutkan begini, aku meminta kepadamu ya Allah. Tetapi ketika Allahnya didepankan, kepada Allah aku meminta, itu menunjukkan kepada apa? Tauhid. Kepada pengkhususan. Para ulama mengatakan taqdimul maf'ul, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu takhsis. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan. Seperti kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, makanya karena ada kata-kata hanya kepadamu kami minta tolong. Semestinya bisa saja kita mengatakan kami minta tolong kepadamu. Tapi ketika ini didahulukan kepadamu kami minta tolong, itu menunjukkan kepada apa para ikhwah? Tauhid. Hanya Allah yang kita minta. Dan Allah, hanya Allah aku memohon agar buku ini bermanfaat untuk para pembacanya dan menjadikannya ikhlas untuk wajahnya yang mulia. Timbul pertanyaan, Ustaz, apa tanda seorang ikhlas? Maka jawabannya ada beberapa tanda. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antaranya an tastawiya a'malul 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Samanya amalan hamba saat sendirian ataupun di depan khalayak ramai. Itu tanda seorang itu ikhlas. Samanya amalan seorang hamba saat sendirian ataupun ketika di hadapan orang banyak. Ketika di hadapan orang banyak, semangat sholat ba'diyah, qabliyah, ya, semangat mungkin witir di masjid. Tapi ketika di rumah, bagaimana sholat malamnya? Karena Pak, kalau sudah sampai mal, kalau sampai sudah sampai rumah, semuanya dilepas. Panas. Peci dilepas. Baju lepas. Jenggot lepas. Ya. Apa maksud saya jenggot dilepas? Semua ditonton. Semua ditonton. Tidak malu dia dengan jenggotnya menonton hal-hal yang diharamkan. Atau semua dimainkan dengan handphonenya. Kadang-kadang sebagian orang saya agak geli gimana gitu. Jenggotan main Mobile Legend. La haula wala quwata illa billah. Ittaqillah para ikhwah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenggotan main PUBG. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda pertama. Tanda yang kedua, dia harus memiliki amalan rahasia yang tidak diketahui oleh seorang pun dari manusia. Itu tanda orang ikhlas. Zubair bin Al-Awwam rahimahullah taala mengatakan, "Ayyukum istata' an yakuna lahu khabi'atan min 'amali falyaf'al." Siapa di antara kalian memiliki amalan yang tersembunyi, maka hendaklah dia lakukan. Siapa di antara kalian sanggup untuk memiliki amalan yang tersembunyi, maka hendaklah dia lakukan. Entah itu sedekah, entah itu bantu orang, entah itu macam-macam, puasa, entah itu macam-macam, hafal Quran. Utsman bin Abi Hind atau Daud bin Abi Hind puasa selama 40 tahun, istrinya tidak mengetahui kalau dia puasa. Ini ahibati hafizakumullah taala. Yang ketiga, tanda orang yang ikhlas adalah tidak merasa sudah ikhlas. Sebagaimana perkataan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wallahi inni la astati'u an aqul anni talabtul haditha khalisan liwajhillah. Demi Allah, aku tidak sanggup untuk mengatakan bahwasanya aku pernah suatu hari menimba ilmu hadis ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengaku tidak ikhlas, semakin takut untuk tidak ikhlas, itulah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukaddimah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah malam, maka sudah 1 jam 35 menit kita berbicara. Insyaallah taala pada pekan kelima yang akan datang, Jumat pekan kelima yang akan datang, kita masuk kepada wasiat bab yang pertama. Penulis mengatakan wasaya Luqman al-Hakim libnihi, wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim untuk anaknya. Jadi pertemuan pertama pendahuluan, muqaddim. Allahu a'lam. Adik saya sulit untuk sholat, terutama sholat subuh dan isya. Sekarang usianya 11 tahun. Mohon penjelasannya, Ustaz. Maka kalau yang dimaksud mohon penjelasannya, maksudnya adalah mohon bagaimana tata cara mengajak adik untuk sholat. Jawabannya adalah selalu diperintahkan sholat. Dan apabila dia sudah berumur 11 tahun, meskipun belum baligh, maka boleh untuk dipukul. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Abu Dawud, muru auladakum bis salah wa hum abna'un sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun jika tidak mendirikan salat. Tetapi pukulannya tidak boleh pada wajah, tidak boleh pada bagian-bagian vital yang sangat berbahaya di tubuh, dan pukulannya tidak boleh karena marah, dan pukulannya tidak boleh karena ingin membalas dendam. Tetapi pukulannya adalah sebagai bentuk peringatan bahwa dia salah. Itu satu. Yang kedua, jadi kiat pertama selalu diperintahkan. Dan karena sudah 11 tahun, maka kalau tidak mengerjakan sholat boleh dihukum. Yang kedua, yaitu jelaskan kepada dia tentang bagaimana sholat membuat hati tenang, bagaimana sholat mendatangkan pahala yang besar. Jelaskan kepada dia sesuai dengan kemampuan dia berpikir. Kemudian yang ketiga, contohkan contoh yang baik di tengah keluarga. Baik itu bapaknya mendirikan sholat pada waktunya, terutama di masjid. Baik itu ibunya mendirikan sholat pada waktunya. Wallahu a'lam. Yang keempat, yaitu mendoakan anak adik tersebut agar senantiasa mendirikan sholat. Saya mau bertanya, jika istri hamil dan keguguran usia kehamilan seminggu atau sebulan, wajibkah kita memberi nama? Dan apabila diharuskan memberi nama, bagaimana kalau kita tidak tahu jenis kehamilannya? Karena saya pernah dengar kalau anak keguguran akan ada di akhirat. Terima kasih. Sama-sama, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, thumma yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan kalian di dalam perut rahim perut ibu kalian itu 40 hari adalah percampuran sel telur dan sel mani yang disebut dengan nutfah. Kemudian 40 hari selanjutnya, 80 hari berarti, itu adalah menjadi segumpal darah. Empat yang disebut dengan alaqah. Kemudian 40 hari selanjutnya, berarti 120 hari, menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Di sini kita lihat bahwa ketika umur janin tersebut 120 hari. 120 hari berarti 4 bulan. 4 bulan sudah ada ruh padanya. Maka apabila keguguran sebelum itu, maka berarti tidak ada ruh padanya. Maka tidak perlu untuk diberi nama, tidak perlu untuk diberikan diberi nama ya, ataupun diakikahi, tidak perlu. Kecuali kalau seandainya sebelum 44 bulan sudah terlihat bentuk tubuhnya, maka pada saat itu boleh diberi nama, dianjurkan untuk diakikahi, Allahu a'lam. Tapi tidak wajib. Ketika kita telah menikah lama dan telah memasuki usia senja dan tetap tidak dikarunia anak, apakah wajib hukumnya untuk berpoligami untuk mendapatkan keturunan? Kalau mau poligami, poligami aja. Ya. Nggak nunggu belum punya anak, nggak nunggu tua, poligami aja sekarang. kalau berani. Kalau ulun ampadal halus. Ya, hatinya halus, enggak berani. Yang berani silakan. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa saja seseorang tersebut melakukan poligami. Tetapi seperti yang saya ungkapkan tadi, poligami disyariatkan meskipun punya anak atau tidak punya anak. Ya. Tetapi tentunya apabila seorang sudah lama menikah kemudian belum punya anak, maka dia muhawalah, dia mencari usaha, mencari solusi, yaitu salah satunya adalah dengan cara mencari lahan cocok tanam yang lain. Karena mungkin yang satu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan anak adalah tuntutan syariat. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazawwadul wadud al-walud. Menikahlah kepada wanita yang romantis, pecinta, dan yang mempunyai banyak anak. Ustaz, bagaimana cara mengetahuinya bahwasanya si perempuan ini banyak anak? Kan belum dicoba. Maka jawabannya dilihat ibunya, dilihat adik-adik perempuannya, kakak-kakak perempuannya. Kalau banyak melahirkan anak, berarti dia memang subur perempuannya. Ya. Ini ahibati wallahu a'lam. Bagaimana bentuk hukuman terhadap anak yang diperbolehkan dalam Islam oleh guru kepada muridnya yang mucil di sekolah atau yang nakal mungkin di sekolah? Maka jawabannya ada berbagai macam punishment, hukuman yang dibolehkan dalam agama Islam. Yang pertama yaitu dengan nasihat. Ini juga termasuk hukuman, memberikan nasihat. Yang kedua yaitu dengan hukuman, pukulan. Ini juga diperbolehkan. Tetapi tadi dengan syarat-syarat yang akan kita bahas nanti insyaallah taala lebih dalam. Allahu a'lam. Jika anak bertanya kepada kita, Allah itu terbuat dari apa bah? Kita jawabnya bagaimana? Maka jawabannya yang mudah dipahami oleh mereka, Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah tidak terbuat dari apa-apa, tetapi Allah menciptakan segala sesuatu. Atau sebut saja Allah pencipta segala sesuatu. Karena pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab, karena pertanyaan bid'ah. Tetapi kita arahkan kepada sebuah keyakinan, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu a'lam. Apakah ada permainan yang menyesatkan untuk anak-anak? Maka kalau kita runut satu-satu, maka contohnya sangat banyak. Tetapi kita akan sebutkan indikasinya. Segala sesuatu yang melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah, maka itu adalah yang menyesatkan ataupun menyimpang di dalam pendidikan anak. Segala sesuatu yang membuat anak-anak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mengerjakan ibadah ataupun melanggar maksiat. Allahu a'lam. Saya mau bertanya, saya sudah dekat 2 tahun menikah, tapi belum Allah beri keturunan. Saya minta tolong dengan Ustaz, minta doanya. Gasan saya dapat keturunan yang saleh dan salihah. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan di sini saya ingin mengingatkan, bagi siapa yang belum mempunyai anak, maka pahami ayat yang saya baca tadi, surat Asy-Syura tadi, ayat 49 dan 50. Ketika Allah berfirman, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَعُ عَقِيمًا, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya aqiman, mandul. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, ayat yang 50, إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Artinya, wahai yang mandul, Allah Maha tahu atas keadaanmu. Kalau Allah Maha tahu, berarti itu yang terbaik dari Allah untukmu. Jangan kamu merasa sedih. Allah Maha tahu. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, mungkin kamu membenci sesuatu, tidak punya anak kamu benci. Tetapi Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang begitu banyak. Mungkin gara-gara kita tidak punya anak, akhirnya terus menadah kepada Allah, sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam disebutkan di dalam surat Maryam. Kabha ya insan dzikr rahmati rabbika 'abdahu Zakaria innada rabbahu nidaan khafiya. Peringatan tentang Nabi Zakaria, hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa kepada Rabb-nya khafiyan, dengan suara yang lirih yang tidak terdengar. Para ulama di antaranya Imam Nukathir menjelaskan kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih. Karena beliau tidak ingin diejek oleh orang-orang Bani Israel. Karena beliau sudah tua renta, beliau sudah ubanan, beliau sudah keriput, beliau sudah peot, dan istrinya mandul. Wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Tulang-tulangku sudah lemah dan rambut-rambutku sudah beruban. Di dalam ayat yang lain, wa kanat imra'ati 'aqiran, dan istriku mandul. Dalam keadaan seperti itu tidak cocok berdoa, ya Allah berikan aku anak. Ini namanya tidak tahu diri. Ya, dalam keadaan tua renta, peot, istrinya mandul, kemudian minta anak. Ini tidak tahu diri. Tetapi beliau terus berdoa kepada Allah. Sama seperti kita misalkan duduk di masjid, ini contoh aja. Duduk di masjid, datang kakek-kakek tua, didorong dengan kursi roda oleh cucunya. Sholatnya di atas kursi roda, sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid menunggu iqamah, kakek-kakek tua terus berdoa. Ya Allah, mudahkan pernikahanku. Aku ingin poligami. Yang duduk samping kakek. Aturan aku yang berdoa begitu, kek. Kamu. Nah, itu contohnya. Ya. Ingat. Artinya, kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih? Agar tidak diejek oleh orang-orang Bani Israel. Tapi maksud saya, tetaplah berdoa. Ya. Karena Nabi Zakaria yakin bahwa ketika berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan menjadikan orang tersebut syaqiyan. Disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam ayat 4. Qala rabbi inni wahanal 'azmu washta'ala ar-ra'su minni shayba washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Maka saya katakan, yang belum punya anak, berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Dan Nabi Zakaria mendapatkan ilham itu dari kebiasaan Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam berdoa di mihrabnya, beribadah di mihrabnya, dan akhirnya mendapati apa? Disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 34, 35, 36. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, maka Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam ada rizqan. Rizqan pakai tanwin. Tanwin menunjukkan kepada keumuman. Karena dia nakirah. Artinya para ulama menjelaskan ta'amu syita fi shayf wa ta'amu shayf fi syita. Buah-buahan yang ada di musim panas disediakan oleh Allah di musim dingin. Buah-buahan yang ada di musim dingin disediakan oleh Allah di musim panas. Artinya buahnya terus tidak pernah berhenti. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, ini dapat dari mana? Nyuri apa enggak? Kata Maryam alaihissalam, dia datang dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Mulai situ Nabi Zakaria dapat ilham. Kalau seandainya Maryam berdoa, ibadah, dapat yang di luar kewajaran, maka saya juga bisa. Kalau saya berdoa, maka saya pun dapat di luar kewajaran. Meskipun saya sudah tua, ubanan, peot, kemudian istri mandul di luar kewajaran. Kalau seandainya Allah katakan kun maka kun, maka pasti fayakun. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Saat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Itu maksudnya hunalik. Saat itulah ketika belajar dari siapa? Maryam alaihissalam. Maka saya pesan kepada yang belum punya anak, berdoa kepada Allah, berdoa. Sebagian ikhwah kadang-kadang, gimana akhi sudah punya anak? Sudah nikah? Sudah Ustaz nikah? Sudah punya anak? Belum Ustaz. Sudah berdoa? Sudah Ustaz. 3/4 tahun saya doa Ustaz. Emang kenapa lo? Pensiun? Nah, ada pensiun dalam doa. Ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebaikan dan keburukan dalam mendidik anak juga berlaku untuk anak yang saya besarkan tapi bukan anak kandung? Maka jawabannya, anak angkat atau anak adopsi, maka dia adalah orang lain. Apa yang kita didik, kita nafkahi kepada anak tersebut, maka itu adalah sebuah kebaikan yang kita lakukan terhadap anak tersebut. Dan itu masuk ke dalam hadis Rasul, kalau seandainya dia yatim atau miskin, ana wa kafilul yatim hatta hataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim yang miskin seperti ini di dalam surga. Nah, itu dia. Tapi dia bukan yang dimaksud di dalam hadis-hadis tentang pendidikan anak. Allahu a'lam. Anak saya baru usia 3 bulan. Gimana caranya mendekatkan kepada tauhid dengan umur sekian? Maka jawabannya adalah talkinkan kepada dia ucapan la ilaha illallah. Karena sebagian ulama salaf mereka membiasakan anak-anaknya ditalkinkan dari mulai semenjak dini ucapan la ilaha illallah. Kalau nanti berkembang, maka ajarkan kepada mereka apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa bagi anak-anak kita, anak-anak kami Ustaz, dan saran agar kami bisa jadi orang tua yang tegas tapi penyabar. Maka jawabannya, pada ikhwah, boleh kita minta doa kepada orang yang kita anggap saleh, boleh. Tetapi jangan lupa, Anda sebagai orang tua punya kans, kesempatan besar doamu dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Imam Abu Daud, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya adalah da'awatul walid liwaladih, doanya orang tua untuk anaknya. Ya, boleh kita membawakan anak kita, Ustaz doakan, tuan guru doakan, Habib tolong doakan, boleh. Tetapi ya, orang tua lebih baik dia berdoa untuk anaknya sendiri dibandingkan minta doa kepada orang lain. Salah satu penyebab kenapa orang yang minta diruqyah tidak masuk surga tanpa hisab, artinya akan tetap masuk surga dengan dihisab, karena ketika orang minta diruqyah ada semacam penyandaran kepada makhluk walau secuil. Satu. Yang kedua, ada semacam ketidakyakinan kepada Allah. Meskipun boleh minta duduknya, itu boleh. Dia cuma kehilangan keutamaan tidak masuk surga, masuk surga dihisab, tidak masuk surga tanpa hisab, kehilangan keutamaan itu. Ya, para ulama menjelaskan kenapa, salah satunya adalah karena ada penyandaran walau sedikit kepada makhluk tersebut. Saya pernah ditanya oleh ibu-ibu waktu itu habis pengajian malam, Ustaz, mohon Ustaz meruqyah anak saya. Mohon maaf Bu, saya tidak meruqyah. Saya tidak katakan saya tidak bisa, saya tidak meruqyah. Karena kalau seandainya saya buka praktek ruqyah di Banjarmasin, tidak akan sampai ke Al-Amin sekarang. Ya, setiap kali Bu banyu-banyu bebuihan mentung. Banyu-banyu. Maka ahibati hafizakumullah taala, lalu ibu tersebut, Ustaz, kasihan dia Ustaz, dia kesurupan, kemasukan jin. Bu, doa ibu lebih mujarab dibandingkan saya. Ibu orang tuanya, hadis rasulnya begini begini begini. Kasihan Ustaz, dia kesurupan singa Majapahit. Dalam hati saya, mau singa Majapahit, mau singa Sriwijaya. Ya, ini tujuannya bukan untuk tidak menolong, tetapi untuk mendidik para orang tua. Agar jangan lupa Anda pun punya kans untuk diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya karena sudah jam 9, mohon maaf tidak bisa terjawab semuanya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.